Apakah boleh bagi orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, ya, untuk dia membayar fidyah pada 30 orang miskin dengan memberi makan di awal Ramadan sekaligus 30 orang? Oh, tidak. Ya. Membayar fidyah itu setelah dia melewati harinya. Nah, kalau dia melewati hari pertama, dia tidak berpuasa, maka pada hari yang berikutnya dia boleh membayar fidyah untuk hari yang pertama. Nah, atau sekaligus, ya, dikumpul 30 hari, ya, dibayar mungkin di luar bulan Ramadan. Nah, diperbolehkan demikian. Akan tapi para ulama melarang seseorang membayar fidyah sementara yang difidyahi belum dikerjakan. Apa, belum sampai waktunya. Nah, belum sampai waktunya. Belum tiba bulan Ramadan sudah bayar fidyah duluan. Mentang-mentang punya uang. Nah, ya. Nah, ini belum tiba bulan Ramadan, masih di bulan Syaban, kemungkinan saya enggak akan bisa berpuasa nanti. Ya, saya ini sudah tua. Ya, tidak akan bisa berpuasa, sudah bayar fidyah duluan di bulan Syaban. Jangan, biarkan dulu berlalu. Nah, dibiarkan terlebih dahulu berlalu, baru setelah itu kita membayar fidyah.